يا راجل، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، lanjut sini. Fadl Marwanto masih dari akhlak Nabi ya. Berarti asoba alabat ini. Asoba itu lihat itu maknanya. Wabat wasyaddahu, mengikat. Asoba yasibu. Asoba yasibu. Itu beliau mengikat berarti. Al-hajaro. Wa firasuhu min adam. Baik, terus basuhu min li wa kana mutaqallilan min an fi hatti asiya yuri wa qad aqrahu rabbu ta'ala ma fadika wa zaini Allah Ta'ala mafatiha khazaina al-ardi. Baik, kita bahas dulu ya. Ya. Wa asaba ala batnihi al-hajara. Ya, dan beliau itu lihat maknanya syaddahu, rawatahu syaddahu, wasyaddahu. Beliau mengikat perut beliau dengan batu. Kenapa? Minal ju'i, karena lapar. Kalau tadi Syekh Marwanto bilang juga pernah, tapi karena sakit perut. Ini karena lapar. Dan ini tidak hanya dialami oleh Nabi, dialami oleh Abu Bakar, Umar, ya. Dan Nabi batuknya yang paling banyak, berarti laparnya yang paling parah. Sampai 3 batuknya diikat di perut. Berarti laparnya yang paling parah. Laparnya Rasulullah SAW. Ya. Bisa dibayangin tuh ya. Berbulan, sebulan, dua bulan gak ngebul dapur. Ya. Tapi kemarin kita sudah bahas ya. Dermawannya Rasul itu yang paling dermawan kan, karena Rasul nggak punya, tetapi sekali punya harta didermakan semua. Dermakan semua itu punya kambing segunung dikasih orang, punya emas sekian kilo dikasih orang. Kalau ada orang paling dermawan ya karena hartanya banyak, punya harta 10 triliun nyumbang 1 triliun ya masih sisa banyak. Tapi ini punya kambing dua gunung dikasih orang semua. Suara. Ya. Wa kana yabitu huwa wa ahluhu al-yalali tawina. Tawina lihat di mananya di Putat 114 ay ja'iin. Dan beliau dan keluarga beliau pernah ya dalam bermalam menjalani malam-malam al-yali selama beberapa malam tawina. Ja'in dalam keadaan lapar, dalam keadaan lapar. Ya. Baik. Wa firasyuhu, ya tempat tidurnya Nabi itu terbuat dari apa? Min adamin. Min jildin, lihat di putnat, min jildin. Terbuat dari kulit. Kulit-kulit binatang hewan. Nah, itu tempat tidur Nabi. Allah Akbar. Ya. Nah, ini luar biasa ini. Kayaknya kita kalau mau meneladani Rasulullah, gimana ini? Taibarakallahu fikum. Wanawashuhu, dan itu apa namanya, hasu itu mana wisadah, bantal. Dan bantal beliau itu min livin, dari serabut. Dari serabut. Ya. Taib. Dari serabut. Ini yang membuat Umar bin Khattab sedih. Gitu. Ya. Sampai-sampai ketika Umar melihat Nabi, ketika Nabi sedang memboikot istri-istrinya, Nabi tinggal sendiri, tidur di jerami-jerami, tidur, pas bangun mukanya nyeplak-nyeplak. Apa? Kita kalau tidur di itu kan nyeplak-nyeplak. Tikar. Bantalnya serabut. Umar nangis. Kenapa nangis Umar? Sedih melihat raja-raja Romawi mewah-mewah hidupnya. Raja Persia padahal mereka hina. Nah, kata Nabi, Nabi mesti marah. Mereka dapat dunia, kita enggak redo apa? Mereka dapat dunia, kita dapat akhirat. Baru paham Umar. Masya Allah. Umar kan sedih aja gitu. Ya, ya kayak kita lah. Kita datang ke seorang syekh. Syekhnya keadaannya kayak gitu. Miskin. Nah, sedih kan? Nah, padahal di mata syekhnya. Bahagia. Ya bahagia. Baik. Ya. Wa kana mutakhallilan min amti'ati dunya kulliha. Beliau sangat meminimalisir dari berbagai ya, harta benda, mata dunia, meminimalisir beliau kulliha semuanya. Wa qad a'tahu Allahu ta'ala mafatiha khazainal ardi kullaha fa aba ayakhudaha wa ikhtaral akhirata 'alayha. Masyaallah. Padahal Allah telah memberikan kepada beliau seluruh mafatih. Bukan cuma miftah, tapi mafatih. Seluruh kunci-kunci khazainal ard. Kunci-kunci perbandaran dunia seluruhnya. Fa'aba. Namun beliau menolak. Ayak khudaha, mengambilnya. Wakhtaral akhirata. Beliau lebih memilih akhirat. Alaiha dibandingkan dengan ya, dunia tadi. Allah Allah. Nah ini ya, teladan ini. Terus baca lagi Pak Yusuf. Wakana kasiro fikri dari mas fikri julu tabassum wadoka do wadohika wadohika fi awqati hatta badat nawabani wahiya al-anja wahiya al-anja wa yuhibbu at-tiba at-tiba at-tiba wa yuhibbu at-tiba wa yakrahu al-riha al-kariha al-kariha al-kariha. Udra al-mu'tadiri Baik, ini dulu. Wa kana katsira dzikr. Beliau banyak berzikir, senantiasa berzikir. Ya. Daiman fikr, selalu berpikir. Jullu dhahkihi at-tabassum. Ya. Nah, dhahkihi itu kan dhahika yadhka, yudhika, yadhaku, dhahkun. Itu tertawa. Ya, tertawa beliau yang paling sering adalah at-tabassum, berupa senyum. wadahika, ya, fi awqatin. Beliau juga tertawa di beberapa waktu, hatta badat nawajizuh, sampai nampak gigi-gigi, ya, staring beliau. Beliau juga tertawa. Ya, wahiya al-anyabu. Nah, wayuhibbu at-tibah, beliau menyukai parfum, wangian. Wayakrahu arihal karihata, beliau tidak menyukai, ya, aroma yang bau, yang enggak sedap, yang busuk. Wamzahu, beliau bercanda. Bercanda dengan sahabat, dengan anak kecil, dengan istri, nah, enggak kaku. Ya. Wala yaqulu ila haqqan, namun beliau tidaklah berkata kecuali kebenaran. Wayaqbalu udra al-mu'taziri ilai, beliau menerima alasan, apa namanya, uzur orang yang minta uzur kepada beliau. Enggak bisa ikut perang. Kalau memang dia minta uzur, bahkan munafik sekalipun, orang munafik, ya, dia minta uzur, menampakkan. Jadi di, secara zahir Rasulullah kasih uzur. Saya enggak bisa karena ini, karena itu. Ya, silakan. Bedanya kenapa Ubay bin Ka'ab, Ka'ab bin Malik itu tidak diterima uzur? Karena Ka'ab bin Malik menyatakan, saya enggak ada uzur, enggak ikut perang. Dia jujur, karena saya waktu itu memang, ya, begitu. Malah lagi musim panas, panen kurma. Saya lebih milih itu. Ka'ab bin Malik jujur. Nah, akhirnya Nabi menghukum, kan? Enggak menerima, enggak apa, ditahdir lah, dihajar. Nah, dijawab salam, didiamin sekian puluh hari. Nah, orang munafik diberi uzur karena dia, Nabi menghukumi secara zahir. Padahal Nabi tahu ini munafik, kafir. Cuman kan Nabi enggak mau menghukumi seseorang berdasarkan isi hatinya. Nabi tahu enggak itu munafik? Tahu. Kan Nabi kasih tahu nama-nama orang munafik ke siapa? Ke, ya, Hanzalah. Hanzalah, Nabi kasih tahu ini nama-nama munafik. Sehingga dia disebut, ya, sahibu sirri Rasulillah, sang pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan Hanzalah, siapa namanya? Ya, pemilik rahasia. Enam, Hanzalah. Nah, pemegang rahasia. Okay. Ya, jadi Rasul tahu siapa munafik, tapi Rasul enggak mau menghukumi seseorang berdasarkan isi hatinya. Zahirnya aja, Ka'ab bin Malik menampakkan enggak ada uzur, maka Nabi menghukumnya. Baik. Kemudian Afwan, bukan Hanzalah, Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibu sirri Rasulillah, sampai pegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah. Karena Hudzaifah ini yang paling sering bertanya kepada Rasulullah tentang perkara yang buruk. Dia sendiri yang bilang, "Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khair." Orang-orang dahulu, para sahabat yang lain, bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Bertanyanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu ana as'aluhu anisyar. Sedangkan saya bertanya kepada Rasulullah tentang perkara keburukan aja. Ya, tanya yang buruk-buruk. Kalau begini. Baik. Makhafata an adrak. Ya. An udrika. Khawatir saya terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Sampai akhirnya Rasul memberitahu nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah. Dan Umar bin Khattab, kalau ada orang yang wafat di zaman Umar, Umar enggak mau nyolatin sebelum dia tanya ke Hudzaifah. Ini rajul yang meninggal ini munafik bukan? Kalau munafik, enggak, Umar enggak mau sholat. Kalau bukan, Umar mau nyolatin. Tahu dari mana Hudzaifah? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul tahu jadi ini munafik. Tapi ketika si munafik menampakkan uzur, saya enggak bisa ikut perang Tabuk wahai Rasulullah karena begini, karena begitu. Inna buyutana aurah. Nah, begini begitu. Rasul terima uzur. Ka'ab bin Malik jujur. Nah, karena dia bukan munafik. Dia jujur, dia mukmin. Nah, akhirnya dihukum. Dihukum. Nangis dia di rumah, tobat, hingga akhirnya Allah terima tobat. Dia jujur. Baik, barakallahu fiik. Baik, mana lagi? Kama ya kana kama wasafallah. Dan beliau sebagaimana yang Allah sifati, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Yang disifati oleh Allah Ta'ala Rasulullah ini. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, ya. Yang rasul ini ya min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Ya. Azizun ma'anittum, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi dia penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, dia sangat menginginkan keimanan, keselamatan kalian. Bil mu'minin ra'ufun rahim, terhadap kaum mu'minin dia penyayang, belas kasihan lagi penyayang. Ya. Wa qala ta'ala wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ya, dan Allah berfirman tentang rasul, doakanlah mereka. Doakan ketika mereka sudah bayar zakat, doakan mereka. Sesungguhnya doamu untuk mereka itu mententamkan mereka. Nah, tayyib. Suairi, fadhal. Wa kana ma'a ibaduhum ta'lim. Ma ba'u nasin yastarifuna syuhukam laisa fi kitab dan syarat. Terus wa akhir dalika yang merumus birnifti wa yakutu alaihi wa yamta amin ahdi wa yakutu alaihi wa makarim wa ahdi. Wa kanat mu'atabatuhu ta'ridan. Ya, nabi ini kalau ya, melakukan mu'atabah, ya, ketika sedang mencela seseorang pun itu ta'ridan. Ya, berupa sindiran aja. Enggak kayak kita langsung sindiran aja. Pakai bahasa kiasan. Ya, kata Nabi, ma bala unasun yastarituna yastarituna syurutan laisat ya fi kitabillah Ta'ala. Kata Nabi, mengapa orang-orang mereka mempersyaratkan syarat-syarat dengan syarat-syarat yang tidak terdapat di Al-Quran. Nah, ini Nabi sedang mencela orang-orang yang memberikan syarat-syarat tersebut bertentangan dengan syariat. Qanadan. Wa yamuru Nabi rifq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat untuk berlaku lembut. Wa yahussu alaih, beliau mendorong orang, memotivasi orang untuk berlaku lembut. Ya. Baik. Wa yanha. Ya. Dan beliau melarang anil unuf, anil unfin. Unfin itu bersikap keras. Ya, bisa juga dibacaan. Ya. Kalau unfin bersikap keras. Ya. Bersikap bengis lah ya. Nah. Wa yusu alal afwi. Dan beliau menganjurkan umat untuk mau memaafkan Ya, ini sama maknanya. Ya. Sofaha itu fi'il sofaha yasfahu, masdarnya sofhun, itu sama memaafkan juga. Ya, memberikan uzur lah ya. Toleran. Ya, beliau menganjurkan umat untuk memaafkan. Ya, wa makarimil akhlak, dan apa namanya? Berakhlak mulia. Nah, itu ada footnote belum dibaca tuh Pak Syahri, coba dibaca awal Bukhari. Mahul Bukhari wa Muslimun. Karena idza balaghahu ani rajuli asyai'u. Fa'il dari balaghah. Lam yakul malu mala bulan mala ma bala ma balu fulanin yakulu. Terus taib Imam Al-Bukhari dan Muslim maupun selainnya, ya itu wadan yang lainnya diriwayatkan Bukhari dan selainnya. Wasahhan Aisyah, telah sahih dari Aisyah. Qalat Aisyah menyatakan radhiyallahu anha, karena Nabi SAW idza balagha ani rajul asyai'u. Nah, Nabi SAW apabila sesuatu hal sampai kepada beliau tentang seseorang, sampai kepada beliau berita tentang seseorang. Ini satu orang nih. Nabi lam yakul, Nabi tidak mengatakan ma balu fulan yakul. Mengapa si fulan mengatakan itu? Tidak. Lakin yakul ma balu aqwamin yakulun. Mengapa suatu kaum mereka mengatakan? Nah kan kalau aqwamun sangkain orang itu rame. Padahal satu orang gitu. Dirubah dari mufrad ke jama. Kan dari kan enggak ada yang juga itu satu. Nah. Kenapa beberapa kaum mengatakan ini dan mereka mengatakan ini dan itu, padahal cuma satu yang dimaksud. Ah, marwata doa ya benar kita. Tapi kalau udah nunjuk juga itu elok, ada eloknya, tahu. Ntar kita ini siapa lagi? Itu pasti Marwanto itu kan. Ya. Dan Nabi alaihi salatu salam yuhibbu at-tayammuna fituhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kulli. Ini Aisyah menyatakan nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau suka mendahulukan yang kanan ketika bersuci, tana'ul pakai sendal, ya, wa tarajjul bersisir, ya, wa fi sya'ni kulli dan segala urusan. Ya, kecuali keluar masjid sama keluar toilet, ya. Keluar masjid dan keluar toilet kaki kiri. Nah, tapi yang lain semua mulai kaki tangnya dari yang kanan. Kalau keluar masjid, keluar toilet, keluar toilet kanan ya terbalik, masuk toilet kiri. Nah, terus keluar masjid kiri, keluar toilet kanan ya, masuknya yang kiri. Wa kanat yadahu al-yusra, dan ya sementara tangan kiri beliau itu ya li khalaihi wa makana min adha, itu tangan kiri beliau itu untuk beristinja dan segala hal-hal yang kotor, untuk megang yang kotor. Ya, idza nama aw ittaja'a ittaja'a ala janbihi al-aymani mustaqbil qiblah. Apabila beliau tidur, ya, atau itoja'a berbaring. Ya, beliau berbaringnya itu apa namanya, ke tubuh bagian kanan. Kita kalau tepar lupa itu ya. Kanan begitu berarti. Di kanan yang di bawah. Alaihmu seraya menghadap kiblat, mustaqbil kiblat. Baik. Terus, Pak Yusuf. Mana Pak Syari? Majlis suhu majlis hilmin wahayain wa amanatu wa siyanatu mana wa amanatin wa amanatin wa siyanatin wa sabrin wa sakinatin wa la turfa'u fihi al-aswam wa la mana wala wala tu'abban wala tu'abban fihi al-qurmi ay la tudkaru fihi an-nisa'u an-nisa'u naibul fa'il baru kemarin belajar. Yatafaddaluna fihi bil taqwa wa yatawaddauna wa yuwaqqiru al-kibaru wa yuwaqqiru berarti al-kibaru wa yurhamu as-sighara wa yasiluna al-muhtaj Al-Muhtaju. Itu apa? Ya, diprioritaskan kan? Ini mana? Wa yu'assiruna. Wa yu'assirun. Bukan wa yu'assirun, wa yu'assirun. Ya. Adillatan. Baik. Ya. Wa kana majlisuhu majlisa hilmin wa hayain. Majelis Nabi ilmu adalah majelisnya Nabi itu majelis hilm yang penuh kesantunan, haya yang penuh rasa malu, amanatin majelis yang penuh rasa yang amanah, wasiyanatin majelis yang menjaga, memelihara diri dari keburukan, wasabrin kesabaran, wasakinatin ketenangan, la turfa'u fihi ala suatu. Di majelis itu tidak diangkat suara-suara, enggak ada suara berisik. Wala tu'abbanu fihi al-hurum. Ya. Ya. Wala tu'abban fihi al-hurum. Apa maknanya? Aila tudkaru fihi nisa. Itu enggak disebut-sebut tuh perempuan di majelisnya Nabi. Ya, ngomongin akhwat ini. Di majelis. Ya. Ya, Nabi nyebut perempuan ya dalam rangka nasihat mungkin. Nasihat dari istri kalian gitu kan. Baik. Dolat mutmat. Ya, ai mimma la hajata adzikr hunna. Itu dari hal-hal yang enggak ada dibutuhkan disebutkannya para wanita tadi. Ya, wala tudkaru mahasinuhunna. Awsafuhunna ma yusabbibu alfitnata bihinna aragbah ani zaujat. Nah ini yaitu tidak disebutkan kebaikan-kebaikan perempuan sifat-sifat mereka yang dapat menyebabkan fitnah. Kita terfitnah. Atau adanya keinginan untuk menikahi mereka. Cuma jenis Nabi itu beda sama jenis kita ya. Hah? Ini Unai nih. Udah gede Unai. Udah berapa tahun Unai? 9 tahun berarti ya? Mau jalan 10. Iya. Orang beda sehari sama Hanifah kan. Hanifah bongsor. Orang kalau di sekolah temannya segini di sekolah. Tinggi. Kalau pulang kok. Kalau saya jemput sekolah, pulang keluar dari kelas pada lari-lari itu anak-anak. Dia aja paling tinggi. Yang lain temannya segini-gini dia semua. Celana cingkrang semua sekarang. Ya apa? Androknya itu. Baju sekolahnya. Jadi mulu dana. Aduh. Mana lagi tadi? Ya. Wa yatafadaluna fihi bittaqwa. Dan mereka memuliakan ketakwaan. Wa yahfadunal gharibah. Ya. Mereka wa yatawadduna wa yuqarruna al-kibaru. Mereka bertawadhu di majlis Nabi. Yang tua dimuliakan, wa yurhamus shigharu. Yang muda dimuliakan, disayangi. Wa yu'thiruna al-muhtaja. Mereka lebih memprioritaskan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Wa yahfaduna al-ghariba. Menjaga orang asing. Artinya yang jauh dari keluarganya, ini gharib dijaga. Wa yukhrijuna al-adillatan 'alal khair. Dan mereka mengeluarkan adillah, dalil-dalil, jalan-jalan menuju kebaikan. Nah. Fadhol paman. Amrohum. Amruhum. Wayasfah. Aisyaro. Taib. Nah, berarti kan sini juga. Dan beliau yata'allaf ashabah. Beliau bersikap lembut terhadap para sahabat. Sahabat beliau. Wa yukrimu. Ya. Wa yukrimu karimun kula qaumin. Nah. Beliau ini orang mulia yang memuliakan setiap kaum. Baik. Ya. Ini harusnya wa yukrimu kariman. Gini. Wa yukrimu karima kulli qaumin. Nah, mudhof. Wa yukrimu karima kulli qaumin. Beliau memuliakan orang yang mulia dari setiap kaum. Gitu. Ya. Wa yuwallihi amruhum. atau wa yuwallihi amrahum. Beliau membantu urusan mereka. Ya, wa yatafaqqadu ashabahu. Dan memperhatikan para sahabatnya. Kalau enggak ketemu dicari, kalau enggak kelihatan ditanya kabar. Ya. Walam yakun fahisan wala mutafahhisan. Dia tidak pernah berbuat keji dan berkata-kata keji. Ya. Wala yajzi bi sayyi'ati as-sayyi'ata. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, baliau yasfaqu. Beliau memaafkan, memberikan toleransi. Walam yadrib khadiman wala imra'atan. Beliau enggak pernah memukul pembantu atau istrinya, wanita. Wala syai'an qat. Beliau enggak pernah memukul siapapun apapun ila ay jahida fi sabilillah, kecuali kalau beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma khayyara baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman. Dan apabila beliau diberi pilihan, ya, di antara dua perkara, maka beliau memilih yang paling mudah untuk dilakukan dari kedua perkara tersebut selama tidak berdosa. Nah. Terus padahal Mas Bambang, mau baca enggak? Hah? Nah. Wadala'ilu kulli ma dzakartuhu. Masyhuratun. Nah, terus jama'a Allahu. Ya. Kamal al-akhlaqi wa mahasina. Hai, sim. Mi, mudah pun nilai. Iya. Hah? Terlalu, anak belum. Watahu, anak belum balik. Ilmal awwalin. Wama fihi an wama fihi an najata wal fauza. Wahia ummiyun la yaqra'u wa la yaktubu. Baik. Wala mu'allimun lahu. Sallallahu wasallamuhu alaih. Baik. Santa. Itu. Dalailu kulli ma dzakartuhu bis sahih masyhuratun. Dalil-dalil dari yang saya telah sebutkan kata Imam Nawawi tentang perilaku Nabi ini semua, ya, itu terdapat dalam kitab As-Sahih, Sahih Bukhari. Ya, itu masyhurah, sangat terkenal. Ya. Wa qad jama'a Allah Subhanahu wa ta'ala lahu kamal al-akhlaq wa mahasin asyib. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghimpun untuk beliau sallallahu alaihi wasallam kamal al-akhlaq, kesempurnaan akhlak. Ya, dan juga wa mahasin asyib. Syib itu karakter. Ya. Dan juga ya, kesempurnaan atau kebaikan karakter beliau Allah telah gabungkan, perangai beliau. Wa atahu Allahu ilmal awwalin wal akhirin. Allah telah ya, memberikan beliau ilmu generasi terdahulu dan generasi kemudian. Apa itu maksudnya? Baca Marwanto, lihat footnote. Hadhihi al-ibarah. Hadhihi al-ibarah. wal muradu bi qawlihi, itu ada huruf ba, itu kita hapus. Bi qawlihi hadahu ilmul awalina wa akhirina ay min ilmi al-ghaibi alladhi atla'ahu Allahu alayhi. Amma qala subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi fala yudhiru illa manirtado min rasul. Ini ayatnya gundul ya. Terus ayatu wa ma lam yatla au wa ma lam yutliuhu wa ma yutliuhu alayhi wa huwa kasairul basari kama qala ta'ala kul la aqula lakum inni khazainu Allah. Hah? Mudah pun nilai. Wala a'lamu al-ghaiba ma pulun bi. Wala a'lamu al-ghaiba. Wala aqulu marfu. Kenapa depan mansub semua antum? Inni malakun. In attabi'u. Illa ma yuha ilayya. Al-ayata. Wa allamaka ta'lam. Ilmu awalin, ilmu akhirin. Hadil ibarah fiha ijmalun. Ya, ungkapan ini, ilmu awal, ilmu akhir, itu di dalam ungkapan ini masih terdapat sesuatu yang ijmal, bersifat global. Wal murad biqaulihi, itu kurang titik tuh biqaulihi. Ya, yang dimaksud dengan perkataan Imam Nawawi atahu ilmal awalin wal akhirin. Allah memberikan kepada Nabi ilmu awal, ilmu akhir, ilmu orang-orang yang awal, ilmu orang-orang yang akhir, ai min ilmil ghaib. Yaitu ilmu ghaib alladhi atla'allahu alaih. Yang Allah perlihatkan pada Nabi. Ya sedikit aja Allah berikan. Kalau semuanya enggak ada yang tahu. Allah telah tegaskan, kul man ya. Ya, kul katakanlah. Man katakanlah wahai Nabi kepada mereka. Ya. La ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Ya. Enggak ada yang mengetahui di langit dan di bumi ini siapapun enggak ada yang tahu perkara yang ghaib kecuali Allah. Enggak ada yang tahu. Katakan wahai Nabi, enggak ada yang tahu. Nah, Nabi tahu itu karena dikasih tahu oleh Allah. Semisal Nabi mengatakan, ya, saya tialana zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haram. Akan datang kepada manusia sesuatu zaman di mana orang-orang enggak peduli ya dari mana mereka dapat uang, dari yang halal dan yang haram. Ini peristiwa yang akan terjadi masa mendatang, akhirin. Nabi tahu dari Allah. Yang belakangan Nabi kasih tahu kisah Musa. Ya. Nabi kasih tahu kisah Isa. Padahal Nabi enggak pernah baca Injil. Jangankan Injil yang tertulis dalam bahasa Ibrani, yang ada tulisan bahasa Arabnya Nabi enggak bisa membacanya. Dan orang-orang Arab tahu ini semua. Nabi kisahkan kepada kita kisah Adam, kisah Nabi Daud, kisah Sulaiman. Nah ini kisah terdahulu. Diperlihatkan yang gaib yang terdahulu. Sebagian. Masa mendatang Nabi kabarkan kepada kita bagaimana keadaan hari kiamat. Ya, keadaan hari kiamat, keadaan surga. Ini kan perkara gaib. Tapi Nabi kasih tahu pada kita. Ya. Baik. Atahullahu ilmal awwalin wal akhirin. Allah memberikan pada beliau ilmu orang-orang yang dahulu dan yang belakangan nanti. Ai min ilmil ghaib alladhi atla'allahu alaih. Yaitu sebagian ilmu ghaib yang Allah memberikan kepada beliau. Ya. Wa ma lam yutli'uhu fa alaihi alaihi fahuwa kasairil basyari. Apa yang Allah tidak perlihatkan kepada Nabi dari ilmu gaib, berarti beliau Nabi seperti manusia biasa, enggak tahu. Sebagaimana firman Allah, qul la aqulu lakum inni indi khazainullah. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian aku memiliki perbendaharaan Allah, wala a'lamul ghaiba, aku pun juga tidak tahu perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malakun, saya tidak juga mengatakan pada kalian saya ini malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Ya. Ini kelewat ya. Alimul ghaibi fala yudhhir ala ghaibihi ahada. Ini kelewat ya. Ayat itu tadi belum dibaca kan? Allah inilah yang mengetahui yang gaib, yang Allah tidak menampakkan yang gaibnya tersebut ahadan kepada seorang pun illa man irtada min rasul. Ya. Kecuali kepada rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya. Wa ma lam yutli'uhu 'alaihi fa huwa kasairil bashar. Apa yang Allah tidak perlihatkan pada nabi, maka beliau seperti manusia biasa. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala aqulu wala aku wala a'lamul ghaiba. Wala aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakanlah wahai Nabi, aku tidak pernah mengatakan pada kalian bahwa perbendaharaan Allah itu ada pada diriku. Aku tidak pula mengetahui yang gaib dan tidak pula mengatakan pada kalian kecuali aku tidak mengatakan pada kalian bahwa diriku adalah malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ya. Wasawab ayyuqal kama qal, yang benar ialah beliau sebagaimana yang Allah mengatakan, allamaka ma lam ta'lam. Allah yang telah mengajarkanmu apa yang belum engkau ketahui. Nabi jadi banyak gak taunya, dikasih tahu oleh Allah jadi tahu. Dulu Nabi gak tahu. Ya, ketika belum jadi Nabi. Tahu. Terus, wa ma fihi an-najah wal fauza. Nah. Dan segala hal Allah berikan kepada Nabi keselamatan dan fauz, keberuntungan. Ya, keberuntungan. Wa huwa ummiyun la yaqra'u wa la yaktub. Beliau adalah orang ummi yang tidak bisa membaca tulis. Wa la mu'allimun lahu minal bashar. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia bashar yang mu'allimun, yang mengajarkan Nabi. Ya. Wa atahu Allahu ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Nah. Mana tadi? Hah? Waqtarahu itu. Wa atahu Allahu ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah memberikan kepada Nabi apa yang tidak Allah berikan kepada seorang pun di alam ini. Waqtarahu ala jamil awwalin wal akhirin. Allah memilih Nabi untuk memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nabi rasulnya yang terakhir ya, daripada seluruh makhluk yang awal maupun yang akhir. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau selalu sampai hari kiamat. Nah. Fadhal Pak Majid. Alianu. Samam tu. Ra'ihatan. Hati apa? Min ra'ihati. Sallallahu alaihi wasallam. Wahdatu. Alhamdulillah. Ya, sahabat tapi sahih telah farid dalam kitab as-sahih. Hujan lagi ya? Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma masastu di bajan wala hariran alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya. Aku tidak pernah menyentuh dibaj sehelai sutra sarir, sama itu sutra ya. Ya. Dibaj dan harir ya, dua jenis sutra lah. Ya. Tapi kalau dibaj itu kan ya, ya sutra lah ya, dibaj itu sutra, harir juga sutra. Cuman bedanya apa? Ulu alam ya. Dua jenis sutra yang berbeda. Saya tidak pernah menyentuh sutra yang alian, yang alianu min kafi Rasulillah. Ya. Ma masastu dibajan wala hariran. Aku tidak pernah menyentuh ya, sutra yang alian, yang apa namanya, aliana min kafi Rasulillah, yang lebih lembut daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kaf, telapak tangan. Wala syamamtu, dan saya tidak pernah mencium raihatan qat atyaba min raihati Rasulillah. Saya tidak pernah mencium ya wewangian atau sebuah aroma sedikit pun yang lebih sedap, yang lebih wangi. Saya enggak pernah cium yang lebih wangi daripada ya aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Saya telah berkhidmat untuk Rasulullah, kata Anas bin Malik, selama 10 tahun. Wa ma qala li qattu uffin. Namun beliau enggak pernah berkata sedikit pun kepadaku ya, uff. Gitu. Wala qala syai'in. Ya. Fa'altuhu, dan beliau tidak pernah berkata kepadaku tentang suatu hal yang aku lakukan. Aku lakukan lima fa'altahu. Kenapa kamu lakukan? Ya. Wala syai'un lam af'ulhu, dan beliau tidak pernah mengucapkan sedikit pun tentang suatu hal yang aku belum kerjakan. Ya. Ala fa'alta kadza? Mengapa engkau tidak mengerjakan ini? Nah. Ai barakallahu fiik. Masuk pasal berikutnya, fi mukjizati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.